warna. Sanggup tanganku, kita berlari menari. Biar cerita indah ini abadi. Oh, hiasi duniamu dengan kebaikan dan kehangatan cintamu. Oh, oh, oh, oh. Agar tetap kulihat senyum tawamu dan indah binar di matamu. Oh, oh, oh, oh. Indahnya warna kehidupan. Sambutlah hari baru, raih segala dan kehangatan.